Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Wesal TV, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Ridul Jannah di masjid berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan setiap Senin sore di Masjid Aisyah, di masjid yang mulia ini. Kita sedang membahas satu kitab, itu Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita senantiasa untuk mengingatkan bahwa mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti besar seseorang itu mencintai nabinya. Jadi salah satu bentuk, salah satu bukti bahwa seorang mukmin mencintai rasulnya, mencintai nabinya, adalah rasa ingin untuk mempelajari ucapan-ucapannya, mempelajari tentang syariatnya, mempelajari tentang hadis-hadisnya. Kita masuk ke bab atau pembahasan ketiga, itu kitabul ilmi, hadis-hadis seputar ilmu. Kita masih akan membahas hadis nomor 62 dulu sebelum kita masuk ke hadis 63. Kemarin baru dijelaskan sebagainya tentang ilmu, dan di sini ada bab setelahnya, bab yang kelima sekarang. Babu tarhil imami al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma indahum minal ilmi. Qala hadatsana Khalid ibn Makhlad, hadatsana Sulaiman. Qala hadatsana Abdullah ibn Dina. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna minna syajarati syajarah la yaskutu warakuha wa innaha mislul muslimi hadithuni mahi qala fawaqa'an nasu fi syajaratil bawadi qala Abdullah fawaqa'an fi nafsi annaha nakhlah thumma qalu haddathana mahi ya Rasulullah qala hiya nakhlatu qala hiya an-nakhlatu. Bab yang kelima, bab seorang guru, mudarris, muallim, memberikan pertanyaan kepada saudaranya, atau kepada temannya, atau kepada muridnya. Liyakhtabira ma indahu minal ilmi, untuk menguji kadar ilmu yang ada di sisi mereka. Jadi di sini menunjukkan guru boleh, atau termasuk adab guru, atau juga bisa dikatakan termasuk metode mengajar. Seorang guru bertanya kepada muridnya. Salah satu hikmah dan tujuannya adalah untuk menguji, menakar kadar kemampuan muridnya. Jadi kadar kemampuan muridnya. Pertanyaan dari seorang guru tidak mesti bertanya karena dia telah mengajarkannya. Jadi tidak mesti bahwa seorang guru bertanya dengan sesuatu yang dia pernah ajarkan. Karena kemungkinan seorang murid juga dia punya kemampuan dari yang lain. Dan di sini seorang guru bertanya kepada muridnya untuk menakar Ya, mungkin dari sisi kemampuan kafaah ilmiahnya, cara berpikir, kemampuan berpikir, kemampuan kefakihannya, pemahamannya. Imam Bukhari meriwayatkan kisah dari Abdullah bin Umar. Riwayat-riwayatnya telah kita bahas kemarin dan kita diulangi lagi. Bahwa Nabi SAW waktu itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat, sedang kumpul dengan para sahabat dalam majelis ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya di antara pohon ada pohon yang tidak jatuh daunnya. Itu perumpamaan seorang muslim. Maka Nabi SAW berkata, pohon apakah itu? Maka para sahabat menerka, menebak, dan mencoba berpikir. Di antara mereka ada yang mengatakan itu adalah pohon yang berada di lembah-lembah, yaitu yang berduri seperti pohon bidara dan semisalnya. Sedangkan Abdullah bin Umar telah menebak dalam hatinya bahwa itu adalah pohon kurma. Dalam riwayat yang kemarin, beliau tidak mengungkapkannya karena bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat waktu itu ada bapaknya dan ada orang besar yaitu Abu Bakar, ya seperti Umar dan yang lainnya. Sedangkan Abdullah bin Umar itu masih kecil waktu itu, jadi beliau belum dewasa waktu itu dan beliau berada di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qalu, lalu mereka berkata, hadisna ma hiya ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa itu wahai baginda Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, ia adalah pohon kurma. Jadi dia adalah pohon kurma. Pada bab yang keempat, Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab tentang akhbarona hadatsana, yaitu dalam membahas tentang sigoh tahdis. Jadi kita telah menjelaskan dalam pelajaran kemarin bahwa para muhaddis meriwayatkan dari gurunya ada dengan istilah segat, redaksi meriwayatkan hadis seperti sami'tu, ya, hadatsana, hadatsani, akhbarona, anba'ana, an. Itu semua adalah sigoh. Sigoh tahdis, redaksi bagaimana meriwayatkan hadis diistilahkan oleh para ulama. Dalam pembahasan kemarin bahwa hadatsana, hadatsani, akhbarona itu satu tingkat. Dan saya telah menjelaskannya kemarin. Nah. Kemudian kemarin kita telah jelaskan bahwa di antara metode mengajar, guru bertanya kepada muridnya. Jadi guru bertanya kepada muridnya. Tapi bertanya kepada murid ini bukan seperti apa yang kita tahu hari ini, yaitu pertanyaan setelah diajarkan ilmu. Kalau kita akan mengajarkan, kemudian nanti diuji apakah dia paham apa yang kita ajarkan. Nah, dalam bahasan ini bukan. Jadi guru bertanya kepada muridnya untuk mengetahui kadar IQ, kemampuan, kadar berpikirnya, kadar telaahnya, gitu kan. Jadi dalam istilah kita mungkin hari ini ada yang dikatakan kognitif. Jadi kemampuan berpikir, ya, kemampuan memahami, kemampuan membuat permisalan, kemampuan membandingkan, kemampuan memberi contoh, gitu kan. Ini teori mendidik. Dan umumnya kita di Indonesia, dalam dunia pendidikan di kita hari ini, memang sangat dibilang rendah gitu caranya. Karena pendidikan di kita itu yang dinamakan kognitif itu hanya kemampuan menalar yang dinamakan ingatan. Ya seperti ditanya berapa jumlah surah Al-Baqarah namanya. Ya, berapa? 200 berapa? Hah? Ya, kalau kita ditanyakan itu mungkin 286, 285 gitu ya. Surah Al-Imran berapa? Ya, kemudian Tahun keberapa perang Badar? Tahun keberapa perang Uhud? Ya, itu daya ingat ya, biasanya perang Badar tahun kedua Hijrah, perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Itu sifatnya hanya untuk daya ingat ya, mengingat jumlah tanggal gitu ya. Tapi ketika orang ditanya tentang hikmah gitu. Apa yang kamu bisa ambil dari perang Uhud? Artinya pelajaran dari perang Uhud itu apa saja? Seperti sebab kekalahannya kenapa gitu, menelaah kisah-kisah itu. Nah, itu lebih tinggi. Nah, dalam contoh ini Nabi Hasan tidak menguji dari sisi kemampuan orang menghafal berapa ayat, menghafal berapa hadis, bukan sekedar itu, tetapi kemampuan untuk menelaah, kemampuan mencermati, kemampuan membuat perbandingan itu, kemampuan menyamakan. Ya. Ini yang ditanya oleh Nabi Sallam. Karena Nabi Sallam bersabda di sini, tahukah kalian ada pohon yang tidak jatuh daunnya? Itu perumpamaan seorang muslim. Lalu para sahabat menerka, mencoba menjawab, ada yang mengatakan daun pohon bidara, pohon-pohon yang berduri yang ada di lembah-lembah. Dan Abdullah bin Umar memang diberikan kecerdasan. Bukan kecerdasan sekedar menghafal, tapi kecerdasan menelaah, kecerdasan untuk membuat perbandingan, kejelasan untuk membuat permisalan. Maka beliau mengatakan itu adalah pohon kurma. Jadi perumpamaan muslim seperti pohon kurma. Dan dalam hadis ini juga telah saya jelaskan kemarin bahwa dalam hadis ini Nabi SAW mengajari kita bahwa salah satu metode pendidikan anak ya, bahwa anak itu harus kenal dengan dunia lain ya, seperti mengenal majelis taklim. Mungkin saja antum mengenalkan anak dengan ulama di bawah, bagaimana mengenalkan anak untuk bertamu, bagaimana mengenalkan anak menerima tamu. Ya, jadi dalam bahasa Sunda mah mencoba anak untuk dibawa ke pasamuan, ya, artinya di tempat-tempat yang mereka itu tempat yang musyarrab, tempat yang terpuji, tempat yang mulia, sehingga tahu adab anak itu. Jadi bukan hanya diajarin nak hafalin ini ya, ya nak hafalin ayat ini, hafalin ini, bukan itu. Tapi kemampuan bagaimana kehidupan dalam sehari-hari. Ya. Dan Nabi SAW di dalam hadis ini bertanya kepada para sahabat tentang perumpamaan ya, seorang muslim dengan pohon. Dan pohon itu pohon kurma. Nah, di dalam Al-Quran juga ada yang dinamakan amsal. Amsal itu perumpamaan-perumpamaan. Dalam ilmu tafsir, ulumu tafsir, ada pelajaran yang dinamakan dengan dorbul amsal. Yaitu Allah Ta'ala membuat permisalan dalam Quran. Ada kitab judulnya adalah Al-Amsal fil Quran, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam Quran itu ada sekitar 43 perumpamaan. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menyebutkan tidak kurang dari 43 permisalan. Siapa yang tahu permisalan yang pertama dalam Quran? Permisalan yang pertama dalam Quran apa? Surah Al-Baqarah. Masaluhum kamasalil ladzis istauqada nara. Itu permisalan yang pertama. Dan permisalan di dalam Al-Qur'an ada yang memang dengan redaksinya dengan kalimat masal, kamasali, amsaluha, misluhu. Pamasaluhu kamasali gitu ya. Artinya di situ dengan redaksi seperti itu langsung. Tapi ada redaksi-redaksi yang memang tidak dengan kalimat letterlek masala. Seperti dengan kalimat boroba. Ini kalimat apa? Daraba. Seperti dalam Al-Qur'an, wa daraballahu masalan rajulaini. Ini kalimat apa? Daraba dalam Qur'an. Atau dengan kalimat kaf, tapi kafnya lil misli. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul ladzi yatakhabathu syaitanu minal massi. Itu dalam Quran. Jadi Quran itu membuat atau menyebutkan amsal, perumpamaan-perumpamaan. Dan di sini menunjukkan ada kias dalam din. Tapi kias yang bawabitnya disebutkan oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi Allah Ta'ala membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaan ini agar mendekatkan pemahaman kepada manusia ya, tentang din ini. Tentang din ini. Nah lalu, di dalam hadis ini, baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa iman seperti pohon kurma. Jadi iman seperti pohon kurma. Dan orang beriman dan orang muslim digambarkan seperti pohon kurma. Jadi digambarkan seperti pohon kurma. Jadi diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis ini. Atau dalil dalam Al-Qur'an itu surah Ibrahim pada ayat 24 25 alam taro kaifa daraballahu masa kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi inni rabbiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimah thayyibah, yaitu kalimat tauhid, kalimatul iman, kalimatut taqwa, bagaikan pohon yang baik. Dan syajarah thayyibah itu diartikan dalam hadis yang lain, artinya dalam hadis itu adalah pohon kurma. Maka iman diumpamakan pohon kurma, dan orang beriman diumpamakan pohon kurma. Orang muslim diumpamakan pohon kurma. Dalam kesempatan yang singkat ini, karena bahasannya bukan bahasan itu, tapi kita agar paham bagaimana Nabi SAW menyerupakan, mengumpamakan orang muslim, mukmin seperti pohon kurma. Yang pertama, dikatakan oleh para ulama, an-nakhlah syajarah thayyibah. An-nakhlah syajarah thayyibah. Pohon kurma itu di antara sejumlah pohon yang sangat baik, thayyib. Wal muslim thayyibun fi aqwalihi wa af'alihi wa tasarrufatihi. Dan orang mukmin pun manusia yang baik, baik ucapannya, baik perbuatannya, baik sikapnya, baik tingkah lakunya. Manusia yang mukmin itu thayyib. Karena orang mukmin itu baik ya semuanya. Akhlaknya baik, ucapannya baik. Maka di dalam hadis yang udah lewat kita pelajari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baginda Nabi SAW mengatakan muslim yang sempurna adalah muslim yang mukmin yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Karena orang muslim itu thayyib bikalanihi. Jadi lidahnya itu thayyib, tidak gibah, tidak namimah, tidak mencela, ya, tidak menuduh. Orang mukmin lidahnya thayyib. Kemudian perbuatannya juga thayyib. Ya, termasuk anggota badannya thayyib. tangannya tidak mungkin mencuri, tangannya tidak mungkin memukul orang lain, tangannya tidak mungkin membunuh, thayyib semuanya. Ya. Bahkan tentunya semua anggota badannya thayyib, matanya tidak akan melihat sesuatu yang haram, pendengarannya tidak akan mendengar sesuatu yang haram. Orang mukmin tidak ingin mendengar kekufuran, orang mukmin tidak akan mendengar maksiat, orang mukmin tidak akan ingin mendengar bid'ah. Orang mukmin tidak akan mendengar apa yang diharamkan Allah. Thayyib ya, thayyib. Demikian juga telapak tangannya thayyib ya. Dia tidak akan meraba sesuatu yang diharamkan. Dia tidak akan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Dan semuanya. Maka ini perumpamaan. Perumpamaan. Yang kedua, bahwa an-nakhlah syajaratun fiha nawafi. Yang kedua, bahwa pohon kurma itu adalah pohon yang banyak manfaat. Jadi pohon kurma itu adalah pohon yang banyak manfaat. Dan tidak ada unsur dalam pohon kurma yang tidak memiliki manfaat. Jadi tidak memiliki manfaat semuanya ya. Dari mulai pangkal ke bawahnya itu yang dinamakan akar, batangnya, dahannya, ya, bahkan mungkin dalam bahasa kita lidinya, ya, kemudian buahnya, semua orang mengambil manfaat dari buahnya, dari mulai bunganya, kemudian kurma muda, kemudian rutab yang baru itu mangkel kuning, kemudian kurma yang kering, semuanya orang menggunakannya. Orang yang pergi umroh atau pergi haji mesti sibuk ya, di Saudi itu membawa oleh-oleh dari semua bentuk kurma. Ya, pertama bunganya, diyakini itu adalah menyuburkan rahim. Ya, kemudian ada lagi bunganya untuk apa? Untuk melancarkan melahirkan itu kan orang di apa direndam. Kemudian apa? Kurma mudanya, diyakini juga bahwa wanita yang kurang subur makan kurma muda itu pun diyakini akan cepat punya anak. Rutab itu yang baru mangkel kuning gitu. Itu diyakini ya itu paling enak itu kurma. Ya, kurma. Kemudian udah jadi kurma kering dikonsumsi oleh kita semua. Ya. Lidinya udah jelas, pelapahnya dulu dipakai apa? Dipakai untuk rumah. Ya, kemudian batangnya sebagai tiang-tiang rumah, bahkan tiang masjid dulu. Dan tidak ada perkara yang tidak memberi manfaat. Nah, orang mukmin yang baik adalah mukmin yang beri manfaat. Dalam hadis dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Dan ini perumpamaan iman, ahlul iman dengan pohon apa? Kurma. Ini pohon kurma. Kemudian kurma ini adalah pohon yang senantiasa mendatangkan buah dalam setiap musimnya. Jadi kurma ini adalah pohon yang senantiasa ya, mendapatkan, artinya mendatangkan buah setiap musimnya. Maka demikian juga mukmin. Mukmin itu orang yang selalu berlomba dalam amal. Kalau mukmin sempurna, dia memiliki amal. Ya. Ada amal harian, ada amal pekanan, ada amal tahunan. Orang mukmin senantiasa dia membaharui amalnya dan senantiasa punya amal baru. Dan demikian pohon kurma, dan demikian orang mukmin. Ini dari berbagai sisi orang mukmin. Mungkin saya akan gambarkan dari sisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kurma juga bermacam-macam. Ya. Tingkatannya, ada kurma ajwa, bisa harganya sampai 300 real. Kalau dihitung sekarang 1 real 8.000 berapa? 1 realnya 4.000 maaf. 1 realnya sekarang 4.000. Kali 300 berapa? 1 juta 200 gitu. Ada kurma yang cuma 20 real. Berarti kali 4.000 berapa? Hah? Ya, murah ya. Artinya kurma bermacam-macam tingkatannya. Maka demikian juga iman, orang beriman. Ada yang mukmin sempurna, ada mukmin yang tengahan, ada mukmin yang rendah. Dan ini umpama mukmin, iman. Jadi ada persamaan. Kemudian sisi lain, pohon kurma juga termasuk pohon unik ya. Di mana pohon kurma ini dari sisi lain ditinjau, ada daerah yang bisa berbuah, ada daerah bisa ditanam tapi tidak berbuah, ada daerah yang berbuah tapi tidak baik buahnya, ada daerah yang sama sekali tidak tumbuh pohon kurma. Maka demikian juga iman tidak singgah di seluruh hati manusia. Ada iman itu singgah di hati manusia menjadi sempurna, seperti singgah pada Abu Bakar As-Siddiq, singgah pada Umar, singgah pada Utsman, singgah pada Ali, singgah pada para sahabat. Maka suburlah keimanan pada jiwa mereka. Ada lagi ya, yang mungkin singgah di sebagian kita, tidak sesubur singgahnya di hati Abu Bakar dan Umar. Imannya berbeda, tingkat amalnya berbeda. Dan ada yang tidak apa? Tidak masuk iman itu dalam sebagian jiwa manusia. Walaupun sama-sama di Arab dan ketemu dengan Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman. Maka ini adalah kondisi yang dinamakan iman. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti pohon kurma. Kemudian terakhir ini contoh aja, karena kita tidak membahas khusus hanya hadis ini. Bahwa sisi persamaan pohon kurma dengan orang beriman, bahwa pohon kurma itu juga sama seperti pohon yang lain ya. Namanya pohon, menanam pohon punya keunikan. Bagaimana agar pohon kurma itu bisa hidupnya baik ya, berkembang baik, berbuah? Maka sama, harus apa? Ya, pertama dirawat gitu ya, dipupuk gitu ya, dipupuk ya. Kemudian dijauhkan dari setiap perkara yang akan mengurangi kesempurnaannya, dari benalu ya. Mungkin tidak boleh menanam pohon kurma di situ, menanam pohon yang lain, karena kalau di situ timbul pohon-pohon besar, maka pohon kurmanya akan kecil gitu. Maka demikian juga iman. Iman yang ada dalam hati kita, bagaimana iman itu bertambah, bagaimana iman itu menguat, harus ada pupuknya. Pupuknya apa? Baca Quran, taklim, dekat dengan orang soleh, berkumpul dengan orang baik, membaca sejarah orang yang telah lalu. Iman ini akan tumbuh dengan membaca Quran, dengan menelaah hadis, ya, dengan duduk di majelis ilmu, ya. Punya teman yang baik, punya istri yang baik, punya suami yang baik, bertetangga dengan yang baik. Ya. Kemudian apa? Jauh dari setiap keburukan. Jangan duduk dengan ahlu maksiat, jangan duduk dengan ahlu bidah, gitu kan. Tapi bukan berarti tidak ada interaksi, tapi tidak dimaksudkan tidak boleh. Ya, kita tidak punya batasan. Iman akan kuat dalam diri kita kalau seperti itu. Seperti pohon kurma. Ya, kalau sekitar pohon kurma, ya. Apa? Tidak diurus itu kan, tidak dibersihkan ya dari segala sesuatu yang bisa mengganggunya gitu kan. Maka demikian juga iman. Dan demikianlah Nabi SAW mengumpamakan iman dengan pohon kurma. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kita masuk ke hadis berikutnya. Bab yang keenam, babu ma jaa fil ilmi wa qulhi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma qala al qira'atu wal 'ardu 'ala al muhaddisi wa rawal hasan wa tsauri wa malik al qira'ah jaizatun wa ta'jabaduhum fil qira'ah 'ala al 'alimi bi hadisi dimam ibni sa'labah qala lin nabiy sallam allahu amaraka an tusalliyat as-salawat. Qala na'an. Qala fahadhi qira'ah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbaru Imam qaumahu bidzalika. Fajazuhu wahtaja Malik bisiki yuqra'u 'ala al-qaumi. fayaquluna ashhad fulanun wa yaqra bidzalika qira' alaihim wa yaqra 'alal muqri fayaqulul qari ya aqra'ani fulan. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Lais an Sa'id al-Makburi qala an Syuraik ibni Abdullah ibni Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik yaqul bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid thumma alaqahu thumma qala lahum ayyukum Muhammad wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqi'u baina dhahranayhim faqulna hadha ar-rajulul abyadul mutaqi'u faqala lahu ar-rajulu ibnu Abi Thalib faqala Nabi sallam qad ajabtuka faqala rajulun li Nabi sallam inni sa'iluki sa'iluka wa mushaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik faqala sal amma badala faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablik wa rabbi man qablak Allahu arsalaka ilan nasi kullihim faqala Allahumma na'am qala anshuduka billah Allahu amaraka an tusalli salatal khams fil yaumi wal laila qala Allahumma na'am qala anshuduka billah Allahu amaraka an nasuma hadha syahr fi sana qala Allahumma na'am qala anshuduka billah amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqata min agniyaiha wa taqsimaha 'ala fuqara'ina faqala Nabi sallallahu Allahumma na'am qala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun min wara'i min qaumi wa ana dimam ibnu Tha'labah akhu bani Sa'd ibni Bakar. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, bab yang keenam, bab tentang ilmu. Jadi orang yang datang untuk ilmu, dimaja fil ilmi. Wa qul ta'ala qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabbku tambahlah aku ilmu. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGI TV dan Waisal TV yang dirahmati Allah taala, ayat ini termasuk ayat yang paling populer dibawakan oleh para ulama sebagai dalil keutamaan ilmu. Jadi surah Thaha ayat 114. Ini salah satu dalil tentang keutamaan ilmu. Bahwa para nabi, para rasul dan nabi kita Muhammad SAW tidak berdoa kepada Allah meminta kedudukan dan tidak meminta kepada Allah tentang harta. Jadi tidak meminta kepada Allah tentang harta, ditambahkan harta, dan tidak juga meminta kepada Allah tentang kedudukan. Tapi beliau meminta ditambah ilmu. Jadi minta penambahan ilmu. Ini sebagai dalil bahwa ilmu itu mulia. Jadi orang yang dianugerahkan ilmu, kefaqihan kepada agama itu mulia. Karena Nabi SAW tidak meminta selain itu. Bahkan saya ingin mengingatkan dengan tiga hadis tentang masalah kekuasaan yang hari ini sedang menjadi salah satu perlombaan untuk mendapatkan kekuasaan. Hadis yang pertama, hadis yang ma'ruf, bahwa Nabi SAW menegur seorang sahabat yang mulia. Sahabat ini ahli ibadah, sahabat ini soleh, dan sahabat ini berilmu. Namanya adalah Abu Dzar. Beliau berkata kepadanya, aku melihat pada dirimu lemah. Lemah dalam apa? Lemah dalam memimpin. Jadi tidak ada kemampuan memimpin. Ya. Maka janganlah engkau meminta kepemimpinan. Kenapa? Karena engkau nanti akan menyesal, katanya. Ini kisah yang ma'ruf ya. Yang kedua, bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Abu Hurairah, Beliau berkata, satakhrisuna alal imara wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Bahwa Nabi SAW bersabda, kalian nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang sangat rakus kepada kepemimpinan. Ingin jadi khalifah, ingin jadi amirul mukminin, ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi camat, ingin jadi kepala desa. Sampai mungkin jabatan-jabatan yang ruang lingkupnya kecil. Ingin jadi mudir, ingin jadi ketua yayasan, ingin jadi ketua halaqoh, ingin jadi ketua DKM dan sebagainya. Wasatakun nadamah, dan kalian nanti yaumal qiyamah akan menyesal, kata. Akan menyesal. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala? Orang yang meminta kepemimpinan dan orang yang mendapatkan tampuk kepemimpinan lalu dia tidak berbuat apa yang semestinya jadi pemimpin, maka yaumal qiyamah akan disediakan azab nanti yaumal qiyamah. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ketika orang memimpin, mau jadi apa saja pemimpinnya, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi seorang camat, jadi kepala desa, atau apa saja. Orang mengambil jabatan kepemimpinan, tapi dia tidak melakukan apa yang semestinya jadi pemimpin. Tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menegakkan keadilan, tidak memenuhi hak-hak rakyatnya, maka dia akan menyesal nanti yaumal qiyamah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, fani'mal murdi'ah wabi'sal fatimah, katanya. Yani Nabi SAW mengatakan, fabi'sal murdi'ah wabi'sal fatimah. Kata beliau, begitu indahnya ketika Anda hidup dan ketika Anda itu merasakan kepemimpinan itu. Ya, ketika orang memimpin dan dia tidak melakukan apa yang semestinya, dia bisa melakukan kedzaliman apapun, dia bisa mengambil apa yang dia inginkan, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, dan dia merasakan nikmat banget jadi pemimpin itu. Tapi ketika melepas nyawa, maka dia akan menjadi orang yang menyesal. Bahkan disebutkan dalam hadis, nanti akan ada orang yang digambarkan oleh Nabi SAW adalah seperti ya semut atau seperti kutu, ya, yang dikumpulkan di arsul kiamah, terinjak-injak oleh manusia karena mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala ketika mereka di dunia ini sombong dengan kekuasaannya. Bahkan di dalam hadis ini riwayat Imam Tabrani, hanya saja hadis ini rawinya tidak sahih menurut para ulama, tetapi maknanya ya makul, maknanya sahih, bahwa beliau mengatakan al-imarah wal-wilayah wal-imamah awaluha malamah wa awsatuha nadamah wa akhiruha adab. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan bahwa kepemimpinan awalnya celaan. Karena orang yang mengambil kepemimpinan dan dia tidak layak memimpin itu celaan bagi dia. Karena Nabi SAW mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisa'ah. Ya, fantadirisa'ah. Awaluha malamah. Dan orang yang berjanji sebelum orang dipinta janji, ya, itu adalah orang celah. Malamah. Wa awsatuha nadamah. Dan pertengahannya adalah penyesalan. Wa akhiruha adab. Dan akhirnya adab. Coba kita lihat. Orang yang berada di tampuk kekuasaan. Lalu dia berjanji akan begini-begini, kalau saya terpilih akan begini. Kalau saya jadi anggota DPR akan begini, kalau saya jadi gubernur akan begini. Semua orang berjanji. Maka dikatakan awaluha malamah. Karena orang yang mendengarnya akan mencelanya. Dicela di Twitter, dicela di Facebook, dicela di WA, dicela semua, di media dicela. Banyak orang yang demo dengannya. Maka oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin afdolnya adalah tidak mengambil kekuasaan kecuali dia punya kemampuan dan dia sangat mengetahui sekali Ya. Kita lihat di dalam hadis yang lain, ya, tentang peringatan yang berkaitan dengan kekuasaan. Dan ini hadis yang ketiganya. Nabi SAW mengatakan, tajidunan nasa ma'adin. Khiyaruhum fi jahiliyah, hirahum fil islami idha fuqihu. Watajidunan nasa. Watajidu khairun nasa. Fi hadha sya'ni asyaddu lahu karoha. Wasyaran nas dal wajhin. Adal ya'ti ilaha ula biwajhin, wa ilaha ula biwajhin. Baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia ini. Jadi baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia ini. Apa kata beliau? Kamu akan mendapatkan manusia itu bagaikan barang tambang. Jadi manusia itu digambarkan bagaikan barang tambang. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak, ada yang seperti nikel, ada yang seperti batu bara. Ada mungkin yang di tanah ini yang memadorotkan manusia. Maka demikian juga manusia, ada yang punya karakter baik, dermawan, lemah lembut, tidak suka pemarah. Ada orang yang apa pelit gitu, orang yang pemarah, orang yang keras kalau bicara menyakitkan. Manusia sama. Lalu Nabi SAW mengatakan orang yang baik di masa jahiliyah, orang kafir, musyrik, tapi punya karakter baik. Contohnya apa? Baik sama tetangga, ucapannya baik. Ya, ramah ketika ketemu, wajahnya berseri. Ketika dia masuk Islam dan menjaga akhlak baik itu, maka dia juga akan jadi pilihan. Seperti kita berikan contoh ya, syaja'ah wa rujulah. Di antara sekian para sahabat selain Umar yang punya syaja'ah dan rujulah adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika beliau musyrik, kafir, panglima perang. Bahkan menjadi panglima perang ketika perang Uhud. Jadi salah satu bagian panglimanya. Dan yang memiliki strategi yang sangat jitu waktu itu. Di mana para sahabat ya diinstruksikan oleh Nabi SAW berada di Bukit Uhud. Mereka jumlahnya 50 orang. Lalu sempat terdesak ya. Dan kalah di awal pertama orang-orang musyrik Quraisy. Tapi Khalid bin Walid punya strategi meninggalkan tempat. Ya. Dan menyangka yang 50 orang ini kalau orang kufar Quraisy itu udah kalah, maka mereka turun. Dan Khalid bin Walid berputar, ya, membawa bala tentaranya dan naik ke Bukit Unung. Dan disitulah kaum muslimin diserang. Lalu beliau masuk Islam, maka beliau menjadi panglima perang tetap. Di masa para sahabat, di masa Abu Bakar, di masa Umar, beliau menjadi panglima perang. Dan setiap panglim apa pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu menang. Dan ini maknanya hiyaruhum fil jahiliyah, hiyaruhum Islam. Kemudian pada hadis itu Nabi SAW mengatakan, dan kamu akan mendapatkan orang apa manusia sebaik-baik di antara kalian ataupun manusia yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling benci kepada urusan imarah. Jadi orang yang merasa yang benci kalau dia itu memimpin. Tapi maksudnya bukan sama sekali ya tercelak memimpin, bukan. Dan bukan juga sama sekali orang tidak boleh mencari kedudukan. Tapi hadis ini memberikan satu peringatan. Dan peringatannya kepada dua poin utama. Pertama, tercelak dalam Islam orang yang meminta kedudukan tapi dia tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan untuk memimpin. Itu tercela dalam Islam. Karena di dalam Islam itu orang itu memiliki syarat ya, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan al-qoyul amin. Orang yang layak memegang satu urusan itu dua syarat. Al-qoyu, qoy itu punya kemampuan. Amin, dia jujur. Ya. Kemudian dul aidi wal absar. Dul aidi wal absor. Al absor orang yang punya kemampuan berpikir, punya visi, punya misi, gitu kan? Visioner, mampu berpikir, mampu merencanakan, mampu untuk bagaimana berbuat. Tapi tidak setiap orang yang punya kemampuan berbicara, kemampuan merencana, dia mampu melaksanakannya. Maka mesti dul aidi. Mampu memimpin, mampu mengarahkan, mampu bagaimana mengelolanya gitu. Itu ada syaratnya. Maka orang yang menawarkan diri dan dia tidak punya kemampuan itu segoblok-goblok orang itu. Orang yang tercela dalam Islam. Orang yang mencari kedudukan dan tidak mampu. Kenapa? Karena itulah akan menghancurkan tentang kondisi apapun. Baik negara Islam ataupun negara kafir. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini memberikan satu ancaman dan penjelasan bahwa orang yang mendapatkan tampu kepemimpinan dan dia tidak melakukan apa yang semestinya sebagai seorang pemimpin, maka nanti yaumul qiyamah akan menyesal dan akan disediakan azab. Ya, azab. Maka Nabi SAW berdoanya tentang ilmu. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu faedah yang harus kita tahu ya tentang terutama kondisi hari ini. Karena orang berlomba untuk kekuasaan, ya. Sekarang ayat Quran pun dibawa-bawa gitu kan. Ayat jihad dibawa-bawa semuanya gitu ya. Ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah taala, disebutkan oleh para ulama salah satu munculnya hadis dhaif dan salah satu munculnya tafsiran-tafsiran yang menyimpang itu adalah dari orang-orang yang berlomba dekat dengan penguasa dan mereka orang-orang yang berlomba dengan kekuasaan. Itu dalam sejarah. Lihat hadis-hadis palsu tentang kisah Fatimiyah dengan Abbasiyah gitu. Hadis-hadis palsu. Menyebar ketika banyak orang yang ingin mendapatkan tampu kekuasaan membuat hadis palsu. Untuk apa? Karena dia ingin jabatan dari pemimpinnya. Dia membuat hadis-hadis yang palsu. Ya. Bahkan hadis-hadis palsu itu juga muncul ketika orang ta'asub madhab. Ta'asub madhab. Ya. Lihat di sini. Timbul ucapan-ucapan. Ta'asub madhab. Yang ulama madhab yang empat tidak pernah mengajarkan itu. Contoh. Ya. Ana hambaliyun mahayitu wawasayiti li ummati ayita hambalu. Ana syafa'iyun mahayitu wawasayiti ummati ayita syafa'u. Waqala ashabu malik laukana malik lakana dinu halik. Waqala ashabu abi hanifah abu hanifah siroju hadihil ummah. Mereka mengeluarkan kata-kata yang sangat berbahaya. Mereka mengatakan saking ta'asubnya kepada setiap madhab, ada yang mengatakan kalau tidak ada Imam Malik maka agama akan rusak katanya. Ini saking ta'asubnya kepada Imam Malik, mengagungkan Imam Malik. Orang-orang yang ta'asub dengan Imam Abu Hanifah dan berlebihan, mereka mengatakan Abu Hanifah adalah pelita umat gitu. Ya. Kemudian ada orang mengatakan aku bermadhab Hambali selama hidupku dan wasiat kepada orang-orang yang lain agar bermadhab Hambali. Orang-orang yang ta'asub dengan Imam Syafi'i berkata, aku adalah bermadhab Syafi'i. Dan wasiat kepada umatku katanya adalah agar bermadhab Syafi'i. Tidak mengatakan alaikum bisunnati gitu ya. Tidak mengatakan adalah kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Tapi mereka dengan akbalur rijal. Ya. Jadi ashabud dunya wa ashabur riasah itu sangat kental sekali akan merusak agama ini. Akan merusak agama ini. Maka wajib kita menjadi orang-orang yang mempertahankan agama ini. Ya. Keaslian agama ini dengan belajar yang hak. Tanpa ada kaitan dengan siapapun ya. Belajar agama ini. Kaitannya adalah dengan Allah dan Rasulnya. Dengan kalimat para sahabat. Dengan aqwal ulama ya. Itu yang wajib kita pahami di sini. Ya. Ya. Kemudian. Saya akan memotong hadis ini. Sementara untuk mengambil hadisnya saja karena jamnya hampir habis ya. Di sini ada ilmu mustalah hadis tapi saya akan tangguhkan di minggu depan ya. Kita akan bacakan hadisnya saja. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi, salah satu murid dari Imam Malik yang dikatakan juga kuat riwayatnya. Qala hadatsana Lais, yaitu Lais ibn Sa'id. Qala an Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi. An Syuraik ibn Abdillah, an Abi Namr. An Usami Anas bin Malik. Bahwa beliau mendengar Anas bin Malik. Yaqulu, beliau berkata, baina nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dakhala rajulun ala jamalin fa anakhu fil masjid tsumma alaqahu. Maka masuklah seseorang yang menunggangi untanya. Kemudian dimasukkan ke masjid gitu. Ya, karena masjid waktu itu bukan seperti masjid kita hari ini. Lalu beliau mengikatnya. Tsumma qala lahum, lalu berkata kepada mereka, artinya berkata kepada semua para sahabat. Ayyukum Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Karena dia belum muslim waktu itu ya. Jadi tanya mana Muhammad? Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhahrainahim. Sedangkan Nabi sallam duduk-duduk sambil ya bersandar di punggung mereka, artinya adu punggung. Artinya tidak bersandar di tiang, tidak bersandar di tembok. Faqulna, lalu kami berkata, hada rajul abyad muttaqiu. Inilah orang yang berkulit putih yang sedang bersandar. Faqala lahu rajul, lalu berkata kepadanya seseorang, Ibnu Abi Thalib, apakah beliau Ibnu Abi Thalib? Jadi beliau apa, orang ini tidak mengatakan apakah ini Muhammad apa Nabi atau apa, tapi beliau mengatakan ini Abdul Muthalib. Faqala Nabi sallam qad ajabtuka, sungguh aku telah menjawabmu. Faqala rajul li Nabi sallam, lalu orang itu berkata kepada Nabi sallam, ini sa'iluka, aku ingin bertanya kepadamu. Famusyadidun alaika fil mas'alah. Yang pertanyaan ini mungkin akan membuat berat katanya engkau. Fala tajid alayya fi nafsi. Maka janganlah engkau merasa berat ya tentang pertanyaan ini. Faqala Nabi sallam, lalu Nabi sallam mengatakan, sal amma badalak. Silakan engkau bertanya apa yang ada dalam dirimu. Qala as'aluka bi rabbik wa rabbi man qabl. Aku bertanya kepadamu dengan menyebut Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Apakah Allah mengutusmu kepada manusia semuanya? Faqala Allahumma na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Qala anshuduka billah. Aku berjanji, apa, berjanji juga dengan Allah. Allahu amaruka an tusalli salawatal khams. Apakah Allah memerintahkanmu untuk sholat lima waktu dalam sehari semalam? Qallahumma na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Lalu bertanya lagi, apakah Allah menyuruhmu atau menyuruhmu untuk puasa di bulan ini dalam setahun? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Apakah Allah memerintahkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin di antara kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Lalu orang itu berkata, aku beriman kepada apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan dari kaumku dan aku adalah seseorang yang bernama Dhimam Ibnu Tsa'labah. Dhimam Ibnu Tsa'labah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis, yaitu tentang cara mengambil hadis. Jadi cara mengambil hadis, tapi kita akan jelaskan di minggu yang akan datang. Ya. Dalam hadis ini, sebuah kisah yang sangat menakjubkan bagi kita dan banyak pelajaran bagi kita di sini. Kisahnya tadi bahwa Nabi SAW duduk dengan para sahabat dan Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat ya, dengan cara adu punggung dengan para sahabat. Dan di sini bentuk ketawaduan Nabi SAW. Yaitu seorang pemimpin yang diistilahkan sekarang pemimpin yang merakyat. Jadi pemimpin yang merakyat. Tapi definisi hari ini mungkin berbeda-beda. Pemimpin kerakyat itu suka ke pasar atau suka naik ontel atau apa gitu ya. Saya gak paham. Yang jelas Nabi Hasalam ini tawadu. Ya. Orangnya tawadu. Dan beliau hidup dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Duduk-duduk dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Para sahabat dijadikan sebagai apa menyandar. Di mana Nabi SAW dengan sahabat itu menyandar begini. Menyatu. Sehingga sang tamu ini, Dhimam Ibnu Tsa'labah, tidak melihat perbedaan. Jadi mana ini Rasul dengan yang lain? Tidak. Dan ini tawadhu. Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Lalu orang itu masuk dan membawa untanya ke masjid. Ya, ya dulu boleh gitu. Kalau sekarang ya tidak mungkin. Sekarang ada orang bawa kuda, kudanya dimasukkan apa? Ke masjid. Karena akan mungkin dianggap apa? Penghinaan dan sebagainya. Dan kondisinya udah berbeda, dalam arti masjidnya masjid yang bertembok, masjidnya yang udah ada karpetnya gitu. Ya. Dan menunjukkan bahwa unta memang tidak najis itu. Unta tidak najis, baik tahinya ataupun kencingnya. Jadi baik tahinya ataupun kencingnya unta tidak najis. Dan yang menunjukkan tahi dan kencingnya tidak najis, bahwa Nabi SAW pernah mengobati orang yang terkena penyakit perut, dan nanti akan kita baca dalam Sahih Bukhari, dalam kitab wudu ya, nanti dalam kitab wudu kita akan membacanya hadis itu, bahwa Nabi SAW dengan para sahabat itu melewati kisah tentang Uroniyin. Uroniyin itu orang, sekelompok orang yang terkena penyakit perut ya, keracunan. Lalu Nabi SAW mengobati mereka dengan menyuruh untuk mengasih minum mereka kencingnya dengan air susunya. Jadi dikasih air susunya dengan kencingnya, maka sembuh. Tapi mereka membunuh sejumlah para sahabat, lalu mereka dihukum ya. Mereka juga ditangkap oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nah itu kisahnya. Dan kencing unta dan air susu unta jika disatukan itu juga mengandung obat ya, obat seperti liver dan semisalnya. Dan saya pernah membuktikannya ya. Jadi saya udah pernah memang meminum air kencing unta dan susunya ya. Kalau sekarang mungkin orang umroh atau haji seringnya, tapi saya pertama kali dulu ketika di Yaman di tahun ketiga saya sakit ya, sakit liver ya, karena banyak belajar tapi masukan gizinya kurang. Saya sakit ya, nggak bisa jalan waktu itu. Lalu ada orang Baduy, penjaga unta Syekh rahimahullahu taala, ngasih tahu katanya dikasih kencing dan susunya. Di hari pertama beliau dua-duanya, air kencing dengan susunya disatukan, itu tidak terasa. Tapi di hari keduanya dia ngerjain saya. Katanya baru kencingnya nih, kencingnya saja katanya, susunya nanti gitu. Tapi itu beda rasanya. Ya. Beda rasanya. Nah, jadi menunjukkan unta itu tidak najis ya, kencingnya dan tahinya tidak najis ya. Dan para ulama mengatakan kencing binatang, kalau binatang itu halal dagingnya, maka tahi dan kencingnya suci. Dan binatang yang dagingnya haram dimakan, maka kencing dan tahinya adalah najis. Kencing dan tahinya adalah najis ya. Itu kisah ya. Kemudian orang itu bertanya, mana yang namanya Muhammad? Lalu para sahabat mengenalkan ya. Dan di sini menunjukkan bahwa orang boleh mengenalkan dengan fisik. Di mana para sahabat mengatakan itulah yang berkulit apa? Putih. Dan ta'rif terkadang juga boleh dengan yang sikap sifatnya aib ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan, yu arif nas walaupun aib. Contoh, tahu enggak si fulan? Tahu tuh. Itu di sana ada orang kakinya pincang. Ya, boleh ditakrif. Tapi bukan mimbabil istihza, bukan mimbab menghinakan. Karena para sahabat, para muhadis juga ada seperti A'raj Abdurrahman Ibnu Hurmuz. Ya. Itu A'raj. A'raj itu apa? Kakinya pincang. A'mash Sulaiman Ibnu Mihran. A'mash itu seorang muhaddis yang kulitnya hitam, kemudian dia bungkuk ya, apa itu punggungnya itu apa bungkuk gitu, itu namanya akmas. Tapi beliau seorang muhadis dan kuat sekali hafalan hadisnya, dan para sahabat juga mengenalkan Nabi Sallam itulah katanya yang berkulit apa berkulit putih. Jadi di sini boleh mengenalkan orang dengan menyebutkan bukti fisik ya, dan sangat penting ya namanya mengenalkan orang. Dan di sini juga adab mengenalkan diri, ya mengenalkan diri, ya. Seperti di sini disebutkan di ujungnya saya Dhimam Ibnu Thalabah, dan tidak mengapa menyebutkan jabatan. Jadi kali-kali orang menyebutkan jabatan tidak tercela, tidak termasuk sombong ya. Ketika orang mengatakan saya anu, ya, ya itu tidak mengapa. Seperti di sini Dhimam Ibnu Thalabah, saya adalah utusan dari kaumku. Ketika orang butuh dalam berbicara, dalam diplomasi itu diperlukan. Orang menyebutkan apa? Jabatan. Tidak semua orang menyebutkan jabatan dirinya adalah menunjukkan orang sombong. Gitu ya. Ketika dibutuhkan. Dan ini adab. Dan termasuk adab ketika antum juga, assalamualaikum dengan anak ustadz. Siapa anak itu? Gitu kan? Anak mah banyak gitu ya. Anak tesaha gitu. Orang harus menyebutkan anak pulan gitu kan. Itu adab dalam berkonsultasi. Adab juga dalam berbicara dengan orang. Ya. Bahkan dalam dunia pendidikan hari ini, ya, dan itu diperlukan dalam istilah para ulama dan ahli, antum kalau ingin sukses dalam apapun, ada satu kemampuan yang mesti ada. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi apa saja, ada. Yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi. Sampai saya menjelaskan ada kisah, seorang suami yang tidak mampu komunikasi dengan istrinya. Satu ketika dia ingin istrinya ini gembira, maka dia bikin celotehan, tapi ternyata istrinya menangis. Pinginnya ketawa istrinya tapi menangis. Kenapa? Ternyata mengkomunikasinya kan keliru gitu ya. Jadi bahasanya keliru, mimiknya keliru gitu ya. Mau membuat gembira tetapi wajahnya tidak robah gitu ya. Itu kan juga komunikasinya tidak baik. Nah, kita diajari karena ini bab ilmu, semua sisinya diambil juga berkaitan dengan ilmu ya. Jadi mesti baik cara komunikasi. Ya, cara komunikasi itu tadi. Bahkan di sini ketika akan berbicara perkara yang besar, maka harus memberikan mukodimah gitu ya. Jadi kata para ulama di sini taqdimul kalam bisyai. Jadi mengawali ucapan dengan sesuatu. Dan ini banyak dicontohkan. Ya. Banyak dicontohkan. Di mana Dhimam Ibnu Thalabah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya. Karena ingin pertanyaannya itu ditanggapi dan ingin pertanyaan itu dijawab, maka beliau mengatakan, "Aku ingin bertanya tapi pertanyaan ini pertanyaan besar," kata. Jadi supaya yang apa akan menjawab itu memang ada perhatian itu kan, supaya tertarik. Kemudian contoh yang lain bisa dilihat dalam riwayat lain, dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab tentang Babul Janabah, tentang bab junub, ada seorang wanita namanya Ummu Salamah. Dan beliau akan bertanya yang sifatnya ini pribadi gitu. Dan tidak pantas diungkap gitu. Maka beliau mengungkapkan pertanyaan dengan membuat ghanimah. Maaf, membuat mukadimah. Beliau berkata, "Innallaha la yastahyi minal haq. Hal alal mar'ati min ghuslin idhiya ihtalamat." Beliau merasa iba, merasa malu bertanya tentang air mani gitu. Maka beliau ngasih mukadimah. Saking untuk menjaga bahwa itu ilmu dan untuk tetap muru'ah. Muru'ah itu kehormatan yang terjaga. Beliau bertanya, berkata, sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Ya saya juga tidak malu gitu kan. Untuk bertanya kebenaran, walaupun hal yang memalukan itu. Apakah wanita itu keluar air mani? Maaf, apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Apabila dia melihat air maninya, katanya. Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, memang ada katanya wanita yang mengeluarkan air mani? Maka Nabi SAW menjawab, dari mana anak percis ibunya kalau tidak keluar air mani? Nah ini metode dan cara. Artinya ketika kita akan berbicara dengan siapa, dengan atasan, dengan bawahan, kita akan berbicara. Bahkan ya, kalau mungkin antum di sini ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja di perusahaan, kan kalau jadi di tingkatan itu kan, ini jadi pekerja, ini jadi apa, direktur tingkat 1 sampai manajer gitu kan, itu dikasih kisi-kisi kan, kalau ngomong ini antum boleh bicara seperti ini, kalau di sini tidak boleh sembarangan bicara kan gitu. Artinya ilmu komunikasinya berbeda, ilmu komunikasinya berbeda. Kalau ustaz ngomong beda dengan orang biasa, bukan berarti perbedaan, tapi kan harus menjaga, karena ilmu komunikasinya berbeda. Dan di sini diajari ya, begitu agungnya ya. Jadi begitu agungnya. Maka Dhimam ibn Tsa'labah beliau bertanya tentang pokok-pokok Islam. Dalam riwayat yang lain bahwa Dhimam ibn Tsa'labah itu bertanya tentang tauhid yang pertama. Itu apakah Allah memerintahkanmu untuk menyembah Allah semata dan melarang engkau untuk musyrik? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Lalu bertanya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga tentang haji. Jadi ini adalah pertanyaan Dhimam ibn Tsa'labah. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW dengan sesuatu yang dia udah tahu. Jadi dia udah tahu bahwa yang poin-poin tadi. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW membenarkan semua yang dikatakan oleh Dhimam ibn Tsa'labah radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu ya, Dhimam ibn Tsa'labah berkata setelah itu, aku beriman terhadap yang engkau bawa, yaitu tentang tauhid, sholat, zakat, puasa, dan dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Tentang haji. Ya, tentang haji. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian apa yang kita bisa bahas di kesempatan sore hari ini, dan menyisakan sedikit tentang beberapa pertanyaan. Ya. Yang mau langsung silahkan nanti ya, menunggu mungkin ada dari televisi. Ya. Terima kasih kepada Ustaz atas pemahaman materi di sesi pertama di sore yang berbahagia ini. Dan untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi Anda para pemirsa MGTV, para pemirsa Westal TV, dan para pendengar sahabat radio Riyadhul Jannah dimanapun Anda berada yang memiliki pertanyaan seputar materi pembahasan di sore yang berbahagia ini. Silakan Anda dapat kirimkan pertanyaan di 0813-8068-6144. Dan juga bagi para jemaah yang telah hadir di Masjid yang mulia ini, mohon untuk disiapkan pertanyaan berupa secara kertas. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami akan persilakan nanti setelah sesi pembahasan atau pertanyaan dari pemirsa dan pendengar terlebih dahulu. Baik Ustaz, saya bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Pak Ustaz izin bertanya, namun sedikit panjang. Terdapat riwayat dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, di antara kuburanku dan mimbarku terdapat taman, di antara taman-taman surga. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini Pak Ustaz? Apakah jika seorang penziarah Masjid Nabawi duduk saja di antara kuburan dan mimbarnya, maka dia telah masuk taman surga? Mengapa taman surga dibatasi oleh jarak itu saja, dan mengapa tidak seluruh Masjid Nabawi dianggap sebagai taman surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Kaum muslimin, pemirsa dan para pendengar yang saya hormati. Pertama, kalau pertanyaannya kenapa, jawabannya tidak ada gitu ya. Kenapa ya, kita mesti menghadap ke Baitullah, kenapa ya? Jawabannya tidak ada kalau kenapa. Yang kedua, mungkin riwayatnya keliru ya. Bukan di antara kuburanku dengan mimbarku. Itu keliru ya. Yang benar baiti wa minbari. di antara rumahku dengan mimbarku. Itu redaksi yang benar. Jadi bukan baina qabri wa mimbari, tapi baina baiti wa mimbari riyadun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku taman di antara taman surga. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama kita pahami bahwa hadis itu menetapkan ada tempat yang berkah gitu. Jadi ada tempat yang berkah. Di mana Nabi SAW mengatakan di antara mimbarku dengan rumahku adalah taman di antara taman surga. Kita tidak boleh umpamanya bertanya kenapa ya tidak seluruh masjidnya. Ya. Tidak seluruh apa? Masjidnya. Karena masjid itu bisa berkembang gitu kan. Maka Nabi SAW ya kalau memberikan batasan ya batasan yang bisa dipahami gitu. Dan batasan yang ya tidak mungkin dipindahkan gitu kan. Sebab kalau dikatakan masjid, masjid itu kan akan berkembang. Itu mungkin dari sisi kalau bertanya hikmahnya gitu. Kemudian yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu maknanya ada dua. Kalau diartikan taman surga yang dimaksud kehususan tempat itu punya berkah, maka ya tempat itulah yang dihususkan oleh Nabi SAW. Yang sekarang bagi orang yang umroh ataupun orang yang haji, itu ada karpet yang berwarna biru gitu. Jadi ada karpet yang berwarna biru, ya itulah yang dinamakan raudhah gitu ya. Ya. Tapi apabila kita mengatakan di manakah taman surga dalam arti, taman surga dalam makna luas ya, masjidin juga taman surga. Dalam arti taman surga, sebab-sebab yang apabila orang melakukan itu, dia akan mendapatkan taman surga nanti. Ya majelis ilmu juga disebutkan Riyadul Jannah. Dalam hadis ya. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa Riyadul Jannah. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika kita menengok orang sakit. Dan ketika kita berduaan dengan orang sakit, memegangnya, mendoakan, maka itu Riyadul Jannah. Dia itu adalah taman surga. Maka bisa dimaknai dalam makna umum yang dimaksud dengan taman surga adalah semua aktivitas dan semua tempat yang di situ menyebabkan orang ke surga. Nah, adapun tentang hadis itu ya, itu berbicara tentang buk'ah, berbicara tentang keutamaan tempat itu kan. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengata-ngatain, kenapa mesti sa'i antara Safa dengan Marwah gitu kan? Kenapa kita mesti lempar jumrah di Aqabah gitu kan? Wusta Kubra gitu kan, jumrah. Kemudian kita mesti mabit di Mina, kemudian kita mesti mabit di Muzdalifah, kemudian kita mesti wukufnya di Arafah. Kita tidak bisa bertanya kenapa gitu. Ya, kenapa wukufnya tidak di Monas saja gitu kan? Ya, kalau yang seperti itu tidak, jangan berkata bagaimana? Karena Islam itu tuntutannya istislam wal inqiyad. Asal dalam ibadah dan melaksanakan perintah Allah tunduk dan patuh. Wallahu taala ala. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban dari satu penanya melalui pesan singkat di 0813-8068-6144. Kembali saya bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan yang telah masuk di pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mengetahui bahwa membaca bismillah ketika menyembelih binatang yang dimakan dagingnya adalah merupakan suatu keharusan. Dan tidak diperbolehkan makan yang tidak disebutkan nama Allah. Akan tetapi pada suatu waktu, seorang muslim mengharuskan dia bepergian di negara non-Islam dan tinggal di sana beberapa tahun untuk bekerja atau belajar. Apakah hal itu benar-benar dilarang memakan daging selama waktu itu? Atau hal itu termasuk dalam kondisi darurat seperti ini untuk memakan daging atau dianggap halal jika membaca bismillah ketika makan? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di mancanegara, Ustaz. Silakan. Ya, insyaallah. Bagi orang yang hidup di negara kafir, ya, yang sudah barang tentu sembelihannya dianggap tidak halal, maka baginya tidak ada darurah untuk memakan daging yang tidak diketahui penyembelihnya. Yang tidak diketahui apa penyembelihnya. Ya, kecuali kalau Anda atau siapa saja berada di negara kafir, lalu mungkin ada ada penyembelihan yang di situ milik orang mukmin, maka itu adalah boleh. Tapi jika tidak, maka tidak boleh. Dan tidak ada dorurah. Dorurahnya apa? Ya, makan bisa makan ikan, bisa makan yang lainnya. Atau ya sekarang kan banyak, mungkin orang pingin daging, beli sendiri gitu ya. Disembeli apa sendiri. Jadi gak memungkinkan. Dorurah itu dalam Al-Quran itu kalau berkaitan dengan kematian. Ya. Meminum khamr tidak boleh. Memakan daging babi tidak boleh. Memakan bangkai tidak boleh. Memakan apa yang haram artinya tidak boleh. Maka kita boleh memakan daging babi atau memakan bangkai ketika tidak ada lagi makanan dan kita terancam dengan kematian. Maka dibolehkan bagi kita memakan daging babi atau daging bangkai hanya untuk menghilangkan ancaman kematian. Jadi kalau kelaparan sampai terancam kematian dan tidak ada di dekatnya kecuali barang yang haram, dia boleh di saat itu. Atau orang kehausan, tidak ada lagi minuman selain khamr, dia boleh meminum khamr itu di saat itu. Tetapi hanya ketika dibutuhkan dan seukuran hilangnya haus. Setelah hilangnya haus, dia tidak boleh meminum lagi. Karena dalam kaidah usul fikih, ad-dururatu tubihu biqadrihi. Bahwa yang darurah dibolehkan dengan seukurannya. Adapun sekarang orang kan tidak terancam kematian, orang yang pergi ada di neraka kafir. Jadi tidak boleh bagi dia. Bagi yang tetap di sana ataupun orang yang sedang safar, maka tidak ada kebolehan baginya. Allah Ta'ala. Bismillah. Pak Ustadz izin bertanya, apakah diperbolehkan dalam syariat Islam seorang wanita menjadi seorang pemimpin, Ustadz? Mohon nasihatnya, terima kasih. Seorang wanita menjadi seorang pemimpin boleh di rumahnya. Jadi di rumahnya ketika suaminya tidak ada. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha." Setiap kalian adalah pemimpin sampai kepada Nabi SAW mengatakan, "Dan wanita pemimpin di rumah suaminya." Jadi di rumah suaminya, ya. Kemudian kalau terjadi ruang lingkup wanita lalu menjadi pemimpin wanita, tidak mengapa. Contoh ibu-ibu bikin taklim lalu bikin kumpulan, ada pemimpinnya di situ, boleh memimpin wanita lagi gitu. Atau mungkin dalam dunia hari ini sekolah dikhususkan TK anak-anak wanita, ya, ataupun mungkin SMP wanita saja, ya, yang memimpin wanita di situ dibutuhkan ya wanita, tidak laki-laki, tidak mengapa dalam ruang lingkup untuk wanita. Dan Nabi SAW mengatakan tidak akan beruntung satu kaum yang memimpinnya adalah wanita. Ya, dalam hadis dikatakan dengan tegas, hadis Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, la yuflihu qaumun wa la marhum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Dan tentunya wanita ini ya dari sisi akalnya pendek dan imannya lemah. Di dalam hadis dikatakan naqisatu aqlin wa dinin. Dia adalah rendah cara berpikirnya dan dia itu apa? Artinya fisiknya juga apa? Kurang. Terima kasih kepada Al-Ustadz atas satu jawaban dari satu penanya yang masuk melalui pesan singkat. Dan untuk selanjutnya kami persilakan bagi Anda para jamaah yang telah hadir di Masjid yang mulia ini, bagi yang ingin bertanya langsung kami persilakan dan kami memberikan satu kesempatan terakhir bagi yang ingin bertanya. Silakan. Baik, silakan Ustadz. Apakah boleh umat Islam mengambil referensi pendidikan dari kesuksesan pendidikan negara kaum kafir? Baik itu pendidikan sekolah ya, akademik maupun pendidikan keluarga. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ilmu yang sifatnya penelitian, artinya kita mengambil ilmu yang ada kaidahnya. Kita boleh pergi ke negara kafir untuk mengambil ilmu. Tapi ilmu tentunya adalah bukan berkaitan dengan ilmu qalallahu qala rasuluhu. Bukan berarti ilmu yang berkaitan dengan kaidah agama. Ya. Akan tetapi berkaitan dengan sistem ya diperbolehkan kita. Orang mempelajari teknologi berkaitan peperangan, alat berperang, kemudian bagaimana kemajuan teknologi sekarang, ya, IT, ya. Kemudian berkaitan kebutuhan-kebutuhan tentang kemajuan, itu sesuatu yang darurah, sesuatu yang daruri, kita mengambilnya. Jadi kita mengambilnya. Sistem pengistilahan sebagiannya, karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa terkadang ilmu yang ada dalam Islam itu diambil oleh orang lain, jadi diambil oleh orang lain dan dibuat istilah-istilah, jadi dibuat apa istilah-istilah. Ya, seperti saya akan memberikan contoh yang sederhana. Umumnya kita hari ini pendidikan itu ya, umumnya gitu. Mau sekolah Islam pesantren atau sekolah umum diistilahkan di kita. Pendidikan yang ada di Indonesia itu, kecuali mungkin ada yang berubah-berubah sekarang, pendidikan yang ada di Indonesia ini kan ada buku disampaikan, dikasih soal, dikasih nilai, itu yang namanya pendidikan. Setuju enggak? Sekolah-sekolah, termasuk para bapak yang dulu. Kemudian kita itu belajar banyak ilmu yang tidak ada sambungannya dengan kebutuhan kita. Saya sering sampaikan, antum dari dulu belajar sejarah Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Almetung, ya. Lalu apa hubungannya dengan kesuksesan antum hari ini? Coba apa hubungannya? Belajar matematika sinus kosinus coba. Ada enggak konsekuensi dengan hidup antum hari ini? Jadi pengusaha, apaan sinus kosinus bikin kalir? Ya. Lalu orang yang bisa sinus kosinus dikatakan orang yang sukses, mana suksesnya? Nah, ini kan pendidikan kita. Di pesantren juga sama coba. Orang di pesantren juga sama, belajar ilmu nahu. Banyak orang belajar ilmu nahu tidak bisa bicara bahasa Arab. Ini menunjukkan metodenya yang harus di adanya perubahan gitu, metode. Belajar ilmu mustalah hadis. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan mungkin ini definisinya, dikasih soal, kasih nilai. Tapi coba dia suruh meneliti hadis, bisa enggak? Nah itu tidak ada sinergitasnya antara yang diajarkan dengan kenyataan gitu kan. Nah sekarang antum belajar sabar, mana sabarnya? Belajar jujur, mana jujurnya gitu kan? Karena kita belajar definisinya. Bagaimana kita mengajarkan jujur dalam pelajaran? Diajar matematika ngajarkan akhlak gitu. Bisa tuh orang matematika ngajarkan akhlak. Saya sering memberikan contoh yang sederhana dan gak apa-apa diulang-ulang tapi sederhana kan. Coba antum, saya sering mengatakan kenapa orang Indonesia pinjam uang jarang dikembalikan. Ini korban guru matematika. Kenapa? 15 kurang 9. 5 pinjam ke pinggir kan? Enggak cerita dicerita dikembalikan itu kan. Coba kalau gurunya itu ternyata ngajarin akhlak tapi guru matematika, dia bilang yang punya lebih kaya ngasih ke si miskin. Jadi diajarkan sedekah, setiap kita punya lebih sedekah gitu kan. Sejak kecil, dari mana? Guru matematika, bukan guru akidah akhlak. Nah, itu contoh. Orang antum guru apa? Guru IPS. Guru IPS biasanya ngajarkan ekonomi ya. Karena suka digabung-gabung gitu. Ini ngajarin perbankan. Ceritanya Pak Salman menyimpan uang 10 miliar di Bank Anu. Keuntungannya 2%. Pertanyaannya apa? Berapa keuntungan Pak Salman per tahun atau per bulan? Tapi guru yang cerdas dan dia muslim, pertanyaannya akan dirubah. Berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang gitu kan? Jadi mengajarkan tahu riba sejak kecil. Guru siapa? Guru IPS, bukan guru fikih. Nah, ini yang dimaksud. Jadi terintegritas itu, mengajarkan akhlak itu bukan guru akhlak. Semua orang mengajarkan akhlak baik. Coba kenapa banyak orang tertipu dengan travel-travel yang murah? Karena logik matematikanya cuma bisa hitung, logikanya tidak ada. Cuma bisa 5 tambah 5, 10. Tapi logikanya tidak ada. Kalau orang punya logika, dia punya logika. Harga tiket berapa, harga kamar berapa, harga handling berapa, dia berpikir, oh logikanya tidak masuk gitu. Bukan hanya 5 tambah 5, 10. Ngajarin ini pakai logika gitu. Contoh terakhir, kenapa banyak keluaran mahasiswa tidak mampu berbicara? Kalau berbicara pun tidak menarik orang gitu ya. Saya kan bukan mahasiswa, tapi insya Allah menarik bicara. Ya, termasuk ini sekarang kan menarik. Ya, kenapa? Saya bilang nih, termasuk guru-guru DU Sunnah, antum S1 mesti pernah bikin skripsi. Skripsi ada apa? Ada mukodimah, ada kerangka, ada footnote, ada apa itu? Ada nomor halaman itu namanya apa? Daftar isi. Ketika antum bikin skripsi, apa yang terbayang? Menunjukkan segala sesuatu itu ada kerangkanya. Kalau ngomong harus ada kerangkanya gitu ya. Biar tertarik orang, ada kerangkanya kemana, agar bisa mempengaruhi harus ada kerangkanya. Tapi kenapa antum udah jadi kesini gak ada ini? Berarti sekolahnya tidak nyambung gitu. Tidak nyambung. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini penelitian. Gitu ya. Penelitian. Ya. Maaf, kalau orang Jepang sekarang mengajarkan ajaran mereka nih, itu bisa mampu mempengaruhi orang. Kenapa? Karena sistemnya. Saya ke Saudi, pergi ke salah satu tahfid ya di situ, dan cuma 3 hari weekend ada di Jeddah, tapi setiap tahun bisa mengeluarkan 1000 muhafid, 1000 orang yang hafal. Apa sistemnya itu? Di Indonesia banyak tapi sulit sekali. Kenapa? Karena guru-gurunya tidak mampu bagaimana cara untuk membangkitkan anak, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana sistemnya gitu kan. Ya, sistemnya itu menunjukkan apa? Kita harus terbuka ya. Kita harus terbuka itu. Ya, termasuk pertanyaan ini termasuk dari orang yang tidak terbuka, maaf. Orang yang kurang terbuka. Ya, Allahu a'lam. Sampai di sini kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.